Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihih, babu ma yudhkaru fi sadaqati lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab apa-apa yang disebutkan tentang sedekah untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Bab ini menjelaskan tentang hukum sedekah untuk Nabi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk mengambil sedekah, memakan sedekah ataukah tidak? Baik, di sini ada beberapa masail. Yang pertama ialah terkait dengan as-sadaqatul mafruḍah atau az-zakatul mafruḍah, sedekah yang wajib atau zakat yang wajib untuk Nabi. Apakah Nabi boleh mengambil atau memakan zakat yang fardu, sedekah yang fardu? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' dalam masalah ini. Ya, sebagian fuqaha, sebagian ulama menukil ijma' dalam masalah ini. Para ulama sepakat Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh mengambil atau memakan harta sedekah yang wajib atau zakat yang wajib. Wadah insyaAllah ya. Masalah yang kedua ialah as-sadaqah al-mustahabbah, sadaqatu tatawwu, terkait dengan sadaqah-sadaqah yang tatawwu, yang sunnah, yang mustahabbah, yang tidak wajib. Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam boleh memakan harta sadaqah sunnah? Al-jawab, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih, pendapat yang rajih, pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak diperbolehkan mengambil atau memakan harta sedekah yang sunnah. Paham ya? Jadi secara khulasah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak boleh mengambil atau memakan harta zakat atau sedekah apapun, baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Tidak boleh. Dalilnya nanti akan disebutkan di dalam riwayat ini nanti yang akan dibawakan Imam Bukhari. Alasan yang lain disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "As-sadaqatu awsakhun nas." As-sadaqatu awsakhun nas. Sedekah itu adalah kotoran-kotoran harta manusia. Wasakh, harta yang kotor yang dimiliki oleh orang. Sementara para anbiya wal mursalin disucikan, dibersihkan dari yang semacam ini. Dipaham ya? Intinya, khulasahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak boleh mengambil atau memakan harta sedekah atau zakat secara mutlak, baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Tahu yang wajib, yang wajib zakat mal itu, zakat mal, zakat fitrah itu wajib. Yang sunnah ya orang memberi secara sunnah sebagai sedekah, semuanya tidak boleh diambil dan dimakan Nabi kita Muhammad SAW. Difahami insyaallah ya. Masalah yang ketiga terkait dengan ahlul bait. Terkait dengan ahlul bait, keluarganya Rasulullah SAW meliputi Ahlu Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib, Ahlu Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, Ahlu Ja'far, Ahlu Aqil. Mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hadza huwa rajih dari aqwal para ulama tentang Ahlul Bait. Baik. Apakah Ahlul Bait ini diperbolehkan untuk mengambil dan memakan harta sedekah yang wajib? Yang wajib. Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Ini pendapat hampir seluruh ulama. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan la na'lamu khilafan fi anna Bani Hashim la tahillu lahum as-sadaqatul mafruḍah. Kata Ibnu Qudamah, la na'lamu khilafan fi anna Bani Hashim la tahillu lahum as-sadaqatul mafruḍah. Kami tidak mengetahui adanya khilaf. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama bahwasanya Bani Hashim tidak halal sedekah atas mereka, sedekah yang fardu. Ini ucapannya beliau. Ada yang menyelisihi, maka kita mengatakan pendapat yang melarang adalah pendapat hampir semua fuqaha, hampir semua ulama. Ahlul bait tidak boleh mengambil atau memakan harta zakat atau sedekah yang fardu. Masalah yang keempat ialah apakah ahlul bait boleh mengambil atau memakan harta sedekah yang sunnah. Apakah ahlul bait boleh mengambil atau memakan harta sedekah yang sunnah? Ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih, ar-rajih adalah tidak boleh. Yang rajih adalah tidak boleh. Dalilnya adalah sama hadis yang nanti akan kita baca, lafadznya sangat umum. Dan juga dengan sabda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, as-sadaqatu awsakhun nas. As-sadaqatu awsakhun nas. Sadaqah itu kotoran harta manusia. Maka ahlul bait disucikan dari yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, khulasahnya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dan Ahlul Bait, mereka semuanya tidak boleh mengambil dan tidak boleh memakan harta sedekah secara mutlak, baik yang fardu atau yang sunnah. ada yang disepakati oleh ulama, ada yang diikhtilafkan oleh para ulama, tapi yang rajih tidak boleh. Ini semua dikarenakan hadisnya sangat umum lafadznya. Kita baca sekarang hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas namanya siapa? Abdurrahman. Adam bin Abdurrahman bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. Wa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah mengambil, akhadha mengambil, tamratan min tamri sadaqah, mengambil satu butir, satu biji kurma dari kurma-kurma sadaqah. Faja'alaha fi fihi. Lalu dia menjadikan kurma itu, memasukkan kurma itu ke mulutnya. Fihi ay famihi, di mulutnya. Mau dimakan sama dia. Mau dimakan sama dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kih kih, buang begitu. Kih kih itu kalimatun tuqal li rada'is sabi inda tanawulihi ma yustakdzar. Kalimatun tuqal, sebuah kalimat yang disampaikan, yang diucapkan, li rada'is sabi, untuk mencegah anak yang masih kecil, inda tanawulihi ma yustakdzar, ketika dia hendak memakan yang menjijikkan, memakan perkara yang menjijikkan. Gimana? Buang. Ya. Banyak kih. Ada yang mengatakan kih itu bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Ajam, ada yang mengatakan bahasa Persia, yang artinya dari kih. Qala liyatrahaha, Rasul mengatakan demikian, liyatrahaha, supaya Al-Hasan bin Ali membuang kurma tadi. Thumma qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ama sya'arta, apa kamu tidak merasa, disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitabul jihad dengan lafaz ama ta'arif, apa kamu tidak tahu. Dalam Sahih Muslim dengan lafaz ama alimta, ya, dalam Sahih Muslim dengan kata ama alimta, apa kamu enggak mengetahui, anna la na'kulu sadaqah, bahwasanya kita ini tidak boleh makan harta sedekah. Nah, hadis ini barakallahu fikum, lafaznya umum. Kata-kata sedekah di sini umum, meliputi sedekah yang wajibah dan sedekah yang mustahabbah, tatawwu. Umum. Kemudian ucapannya Rasul ketika mencegah Al-Hasan bin Ali dan mengatakan anna, bahasanya nahnu, kembali kepada siapa? Rasul dan ahlul baitnya. Karena beliau menghardik atau mencegah cucunya Al-Hasan bin Ali. Maka ini untuk beliau dan ahlul baitnya. Sesungguhnya kita ini tidak makan sedekah. Disebut dalam lafaz yang lain lebih tegas lagi, ama alimta anna ahlu baitin la na'kulu sadaqah. Sesungguhnya kita ini ahlu bait, keluarga yang tidak makan sadaqah. Wa insyaallah ya. Maka dengan hadis ini barakallahu fikum, secara mutlak tidak diperbolehkan bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga ahlul baitnya secara keseluruhan enggak diperbolehkan untuk mengambil atau memakan harta sedekah secara mutlak, baik yang wajib atau yang sunnah. Maka ahlul bait tidak boleh menerima zakat mal walaupun dia miskin, walaupun dia ibnu sabil, walaupun dia amil, walaupun dan walaupun, tidak bisa, tidak boleh mengambil zakatul mal. Ahlul bait juga tidak boleh memakan atau mengambil zakat fitrah walaupun dia miskin. Ini pengecualian, walaupun dia miskin, dikarenakan itu merupakan harta sedekah yang wajib. Begitu pula ahlul bait tidak boleh menerima sedekah seseorang yang dikasihkan kepada dia, pemberian dengan niat sedekah adalah yajuz. Tidak boleh dia ambil, tidak boleh dia makan dan dia terima. Harus tanya, sedekatun am hadiah? Sedekah atau hadiah? Sedekah. Kamu katakan inna ahlu baitin la na'kulu as-sadaqah. Kita keluarga ahlul bait dan makan sedekah. Oh, hadiah. Jazakallah khairan. Paham ya? Dikarenakan ahlul bait boleh memakan harta hadiah, tetapi tidak boleh memakan harta sedekah. Ya itu hukum syar'i. Barakallahu fikum. Misal nih, pondok nih ada bagi-bagi jubah haramain. Insyaallah. Siapa bosnya ini? Ternyata yang bagi-bagi itu niatnya sedekah. Sedekah dalam bentuk jubah haramain untuk para santri-santri yang ada. Sudah semuanya nerima, yang ahlul bait enggak boleh nerima. Ya, hatta dia enggak punya baju, enggak boleh nerima. Kenapa? Itu adalah sedekah. Tuhan ya. Siapa yang membagi-bagi? Wallahu a'lam, tanyakan sama bos haramain. Iya, difahami insyaallah ya. Atau jangan bajulah. Ada orang yang datang membawa satu pick up makanan. Pernah apa enggak pernah? Tuh, pernah apa enggak pernah? Satu pick up makanan, pernah apa enggak pernah? Pernah, ada sate ayamnya, ada lontongnya, ada segala macamnya, mana enggak dikasih. Pernah enggak? Pernah kan? Ternyata orangnya bawa kemari sedekah. Sedekatun untuk thullabul ilm. Semuanya bisa menikmati. Ahlul bait enggak boleh menikmati. Walaupun dia kelaparan. Kenapa? Tidak boleh memakan harta itu. Haram bagi mereka memakan seperti itu. Ini merupakan hukum syar'i barakallahu fikum. Itu bukan berarti kita melecehkan ahlul bait, tidak. Tapi justru memuliakan mereka. Ahlul bait itu pada mereka ada darah keturunan suci. Ahlul bait ya. Mereka tidak boleh memakan ausakhun nas. Harta yang wasakh-wasakh, harta yang kotor-kotor dari hartanya manusia. Yang setelah ahlul bait itu semua dimakan, yang rayib, yang wasakh dimakan semua sama mereka. Karena mereka bukan ahlul bait. Maka ahlul bait harus memperhatikan yang satu. Barakallahu fikum. Lanjut, pembahasan berikutnya masih terkait dengan yang sekarang ini ya. Qala rahimahullahu taala babu shadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sedekah kepada budak-budak istri-istri Nabi. Rasul punya istri. Ya, azwajun Nabi min ahlil bait. Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhumma jami'an. Istri Nabi itu termasuk ahlul bait. Bahkan orang pertama yang masuk dalam kategori ahlul bait. Bab ini menjelaskan atau membahas masalah istri Nabi tadi memiliki budak. Apakah boleh bersedekah kepada budak Ahlul Bait. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya boleh. Karena budak tadi bukan Ahlul Bait. Siapa yang Ahlul Bait? Tuannya, sayyidnya, tuannya yang Ahlul Bait. Kalau tuannya Ahlul Bait ya tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau budaknya, maka budak tadi boleh menerima sedekah, baik yang fardu ataupun yang sunnah, dikarenakan budak mereka adalah budak, statusnya bukan sebagai Ahlul Bait, walaupun budaknya Ahlul Bait. Dasarnya hadis yang kita baca sekarang ini insyaallah taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id bin Ufair wa Sa'id bin Katsir bin Ufair qala haddatsana Ibn Wahb Abdullah Ibn Wahb an Yunus Ibn Shihab, Yunus bin Yazid, Yunus dari Ibn Shihab dari Yunus Ibn Yazid Al-Aili an Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Abu Bakar Zuhri qala haddathana Ubaidullah Ibn Abdillah عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دل ابن عباس رضي الله عنهما ببركته وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة النبي عليه الصلاة والسلام mendapati ada kambing yang sudah jadi bangkai اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة kambing itu kambing yang bangkai tadi diberikan kepada maulatnya Maimunah, budak wanitanya Maimunah, kambingnya kambing sedekah. Siapa yang dikasih? Maulanya Maimunah. Maimunah istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Yang dikasih Maimunah itu kan budaknya. Budaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan, "Halla intafa'tum bi jildiha?" Kenapa kalian tidak mengambil kemanfaatan dengan kulitnya? Kalau innahu maita, mereka mengatakan itu bangkai, itu kambing bangkai ya Rasulullah, sudah mati. Qala maka bersabda innama haruma akluha. Sesungguhnya diharamkan makannya. Ya enggak boleh makan bangkai tadi. Tapi kalau kulitnya boleh dimanfaatkan selain makan. Setelah disamak, dibersihkan, disamak dengan daun salam dan segala macamnya bersih, maka bisa dipakai untuk alas, nah, dan yang lain-lainnya dimanfaatkan kulitnya ya. Tapi ingat tidak boleh dimakan. Hadis ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, boleh kita boleh bersedekah kepada maula Ahlul Bait, baik itu istri Nabi dengan nas riwayat ini atau Ahlul Bait yang lain, dikiaskan kepada azwajun Nabi dikarenakan mereka semua adalah Ahlul Bait. Intinya boleh kita bersedekah kepada maula-maula budak-budaknya Ahlul Bait dengan riwayat ini, sekaligus maula tadi boleh menerima sedekah dari orang lain walaupun dia budaknya Ahlul Bait. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Di sini juga menunjukkan faedah yang lain, bolehnya bersedekah dalam bentuk bangkai hewan. Untuk apa? Untuk apa hewan? Dimanfaatkan selain dimakan. Dimanfaatkan kulitnya setelah disamak untuk alas. Dimanfaatkan daging-dagingnya untuk apa hewan? Hah? Untuk makanan peliharanya antum itu. Antum pelihara lele, antum pelihara apa, kasih daging bangkai tadi. Antum pelihara ayam, antum pelihara apa lagi, kasih daging bangkai tadi. Apakah boleh? Boleh, apakah bukan mukallaf, tidak ada masalah. Dimanfaatkan selain untuk dimakan. Sedekah dalam bentuk itu boleh. Menerima sedekah hewan bangkai juga boleh. Ingat, bukan untuk dimakan. Untuk kemanfaatan yang lain yang mubah. Difahami insyaallah ya? Hadza wadhihun barakallahu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau budak tadi yang dapat sedekah memberikannya kepada sang tuan? Ya enggak mungkin bangkai tadi, misalkan itu budak dikasih sedekah dalam bentuk makanan. Ada yang datang tung bawa nasi kapsah. Masya Allah. Apa nasi kapsah itu? Apa nasi kapsah? Apa mat? Nasi kapsah. Pengen dia berusaha, kangen sama nasi kapsah dia. Nasi kapsah nasi kambing. Nasi yang ada kambingnya itu. Ya bentuknya kayak nasi goreng lah. Tapi dia ada rempah-rempahnya. Dikasih kambing nasi kapsah. Siapa yang dikasih ini? Budaknya. Apakah bisa sang budak tadi itu memberikannya kepada sang tuan? Tuan, saya dapat nasi kapsah. Silakan dimakan. Apakah boleh? Loh. Tuannya ini ahlul bait. Ya apa saya tulis? Tuannya adalah ahlul bait. Yang dapat sedekah budak. Tuannya ahlul bait. Apakah boleh kemudian makanan tadi dihadiahkan kepada ahlul baitnya? Hah? Boleh. Dalilnya? Dalil yang mana? Hah? Hadis ini, di sini enggak ada pembahasan itu. Yang mana? Yang mana? Hadis ini enggak ada pembahasannya sekarang ini. Hadis yang tadi kita baca itu sedekah untuk budaknya ahlul bait. Jawabannya hadis yang setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj qala haddatsana Al-Hakam Al-Hakam ibn Utaybah an Ibrahim ibn Yazid Al-Aili an Al-Aswad Al-Aswad juga Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha aradat an tashtariya barirata lil'itqi. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ingin membeli barirah, ini budak perempuan namanya barirah, untuk dibebaskan. Wa arada mawaliha yashtaritu wala'aha, tapi keluarganya barirah mereka mempersyaratkan walaknya untuk mereka. Misalkan walaknya barirah untuk keluarganya. Walak itu nanti adalah jatah waris nanti. Jatah warisan dari hartanya budak tadi kalau tidak memiliki keluarga. Silakan dibeli, silakan dibebaskan, tapi dengan syarat walaknya barirah untuk kami, kata keluarganya. Kalau dia nanti mati, punya harta benda, tidak ada ahli waris, maka harta untuk kami, walaknya. Fadzakarat Aisyatu lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disampaikan, disebutkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala laha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka an-Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, ishtariha, silakan engkau beli barirah itu. Fa innamal wala uliman a'taq, yang namanya al wala, hak wala itu untuk pihak yang membebaskan orang dari perbudakan. Ini berarti punya siapa, kan? Punya Aisyah. Aisyah yang membeli dan membebaskan barirah, maka walanya barirah untuk Aisyah. Ketika nanti barirah meninggal dunia, dia punya harta, tidak ada ahli waris, atau ada ahli waris tapi ada sisa harta, maka Aisyah mendapatkan jatah asobahnya, jatah sisa hartanya. Barakallahu fikum. Qalat, berkata Aisyah, wa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah didatangkan dengan daging. Fakultu, maka saya beritahukan, katanya Aisyah, hadza ma tusaddiqu bihi ala barirah. daging ini adalah daging yang disodakohkan untuk Barirah. Barirah budak siapa ya kan? Budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah zaujatun Nabi, termasuk ahlul bait. Faqala Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, huwa laha sadaqah walana hadiah. Daging ini sedekah untuk Barirah. Kalau untuk kita hadiah. Hadiah. Barakallahu fikum. Lafaz inilah yang diinginkan dalam bab ini. Jadi ketika ada orang yang sedekah kepada budaknya ahlul bait, boleh. Budak tadi boleh menerima. Ketika sedekahnya sudah berpindah tangan menjadi miliknya budak tadi, maka sang tuan boleh memakan. Bagi sang tuan itu adalah hadiah. Ini namanya tahwilus sedekah. Ada perpindahan status dari sedekah menuju hadiah. Difahami ya? Maka boleh. Yang dapat daging Barirah, yang memakan Rasul dan Aisyah radhiyallahu taala anha, boleh dengan nas hadis ini. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insyaallah pada bab yang berikutnya, babu idza tahawwalatis shadaqah. Apa kita baca sekalian? Baca ya. Karena sama dengan di atas. Bab idza tahawwalatis shadaqah. Bab apabila shadaqah telah berubah status. Yakni ahlul bait boleh memakannya. Sebab sudah bukan lagi shadaqah tapi sudah berubah status menjadi hadiah. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah al-Madini. Ali ibn al-Madini. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد والحذاء خالد بن عبد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها dari أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها. أم عطية namanya siapa? Namanya siapa? نسيبة. نعم. Qalat kata Jumu'atiyah, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu taala anha. An-Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk makrubnya Aisyah radhiyallahu taala anha, faqala, beliau bertanya, hal indakum syai'un? Apakah kamu memiliki sesuatu? Apakah kamu punya makanan? Faqalat la, katanya Aisyah, tidak punya. Illa syai'un ba'athat bihi ilaina Nusaybah. Tidak ada kecuali sesuatu yang dikirimkan kepada kita oleh Nusaybah. Siapa Nusaybah ini? Ummu Athiyah tadi. Minasyat allati ba'athta biha minas sadaqah. Ini dari kambing. Ya, daging dari kambing yang engkau kirimkan sebagai sedekah bagi dia. Faqala wa qarsu mengatakan innaha qad balagat mahillaha. Dia sudah sampai ke tempatnya. Ini sedekah ini sampai ke tempatnya. Siapa tempatnya? Mustahik sedekah tadi. Ya udah, berubah status. Maka untuk kita ahlul bait itu bukan lagi sedekah tapi hadiah. Qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Waqi' ibn Jarrah qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj ibn Qatadah bin Amr Sadusi an Anas radhiyallahu an dari Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi lahmin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan daging. Tusaddiqa bihi ala Barirah, daging yang disedekahkan untuk Barirah. Faqala huwa 'alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyah. itu sedekah untuk Barirah dan dia hadiah untuk kita orang. Wa qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, anba'ana Syu'bah an Qatadah sami'a Anasan an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sama dengan di atas. Intinya ketika sedekahnya sudah berubah status, maka bukan lagi keharaman bagi ahlul bait. Ahlul bait boleh makan sebab sudah berubah menjadi hadiah. Difahami insyaallah ya. Di sini dua pembahasan, dua contoh. Yang pertama sedekah untuk Barirah, budaknya ahlul bait. Untuk Barirah sedekah, untuk tuannya hadiah. Yes. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kambing sedekah untuk Nusaibah. Tadi itu. Nusaibah mengirimkan makanan daging kepada Rasul dan keluarga sebagai hadiah. Apakah boleh? Boleh. Sebab kambing sedekahnya sudah sampai ke mustahiknya, Nusaibah. Sudah, itu haknya dia. Nah, ketika Nusaibah memberikan makanan daging kepada Rasul, itu bukan lagi sedekah. Tapi namanya apa ini? Hadiah. Jadi kata sama Aisyah, la illa syai'un ba'athat bihi ilaina Nusaibah. Kita enggak punya apa-apa ya Rasul, hanya memiliki sesuatu yang dikirimkan oleh Nusaibah kepada kita. Apa itu? Minasyatil lati ba'atha biha minas sadaqah. Ini daging ini dari kambing yang engkau wahai Rasul mengirimkannya ke Nusaibah sebagai sedekah. Si Rasul ngasih kambing sedekah untuk Nusaibah. Beliau mengatakan qad balagat mahillaha. Sedekah ini sudah sampai ke tempatnya, diterima sama mustahiknya. Selesai. Maka dia bakal lagi sedekah. Maka ketika Nusaibah mengirimkan sebagian daging kepada Rasul, menjadi apa ya, menjadi hadiah, bukan lagi sedekah. Hadza yajuz. Maka boleh bagi ahlul bait untuk memakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Paham ikhwan? Masyaallah. Contoh ahlul bait tadi nyembelih korban. Nyembelih korban, dia bagi-bagi daging korban untuk sedekah, untuk hadiah kepada masyarakat. Di antara yang dikasih adalah Pak Leman. Sudah Pak Leman dapat banyak. Ternyata Pak Leman ini jago masak. Kambingnya apa, dagingnya itu dimasak soto daging khas Madura ala Pak Leman tadi itu. Masya Allah. Zen ya. Pak Leman ini kepengen ngasih hadiah kepada ahlul bait tadi. Dia bawa satu panci kecil soto daging Madura khas Pak Leman, dikasihkan kepada ahlul bait. Sebagai apa ini? Sebagai hadiah. Apakah boleh diambil? Padahal tadi sudah dikasihkan sebagai sedekah. Jawabnya boleh. Sedekahnya sudah sampai ke tempatnya, diterima sama mustahiknya. Maka ketika sama mustahik tadi memberikannya sebagai hadiah, maka diperbolehkan untuk diambil bagi ahlul bait. Dipahami insyaallah ya. Hadza mafhumun. Barakallahu fikum. Qara'na ahadith. Kita baca sekian banyak hadis. Yang pertama hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keempat hadisnya Mu'athiyah. Yang kelima hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Yang hafal lima-limanya total. Bagus ya. Ah. Nah, wallahu a'lam bissawab katsirahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.